Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Naam, kita masuk pada bab yang ke-20 tentang perkara wulu terhadap kuburan orang-orang soleh dan merubahnya menjadi berhala yang diibadahi selain Allah. Taib. Bab yang ke-20 ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya tentang seputar kubur, karena banyak terjadi pada tempat ini wasail, perantara-perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kita masuk pada ucapan penulis. Bismillah. Qauluhu Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, aku memohon tidak engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Masya Allah. Doa ini khusus beliau panjatkan, dan beliau seorang nabi. Ucapannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah memiliki firasat di masa yang akan datang bahwa kuburan ini akan diagung-agungkan, sehingga beliau mendoakan kuburannya tidak dijadikan sebagai apa? Berhala. Qad istajaballahu du'aahu, dan Allah telah mengijabah doa beliau. Kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana hal ini disebutkan dalam Nuniyah kalau tidak salah ini Ibnul Qayyim. Dalam bait-bait syairnya, fa ajaba rabbul alamina du'aahu wa ahatahu bi thalathatil jidrani hatta qadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Taib. Rabbul alamin menjawab doanya. Doa yang mana tadi yang dalam hadis Allahumma la taj'al qabri watanan. Dan dibentengi, dilindungi, ahata ini diberikan batas kuburannya dengan tiga dinding. Dan pojok-pojok dinding ini satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga terkadang orang tertipu, dia sangka kuburan Rasul itu di dalamnya, ternyata di pojok yang sana. Seperti itu, jadi dibikin zigzag. Sebagian keterangan para ulama seperti itu. Jadi kuburan dinding pertama, dinding kedua, dinding ketiga, itu masing-masing dinding apa? Zigzag seperti itu. Jadi orang yang di luar dinding itu enggak tahu tepatnya di mana. Baik. Jadi intinya dalam syair ini adalah doa Rasul alaihi salatu wasalam diijabah. Qala wa dalal hadis ala anna qabran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam law ubidat lakana wathanan. Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini, kuburan Rasul jika diibadahi maka akan menjadi berhala. Jadi berhala itu enggak hanya pohon, batu, matahari atau yang semisalnya, bahkan kuburan Rasul pun kalau diibadahi menjadi wathan, berhala. Lakinna hamallahu ta'ala bima hala bainahu wa bainan nas fala yusilu ilaihi. Namun Allah menjaganya, Allah halangi antaranya dengan manusia sehingga tidak mampu untuk sampai ke kuburannya. Bahkan kalau zaman sekarang dijaga oleh syurtah, ya, para polisi. Wa dalal hadithu ala annal wathan huwa ma yubashiruhul abid minal kubur wa tawabitul lati alaiha. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya wathan, berhala, adalah ma, sesuatu, yubashiruhul abdu, yang disentuh langsung oleh seorang hamba atau didatangi langsung, dipegang, dilihat, yubashir minal kubur, dari kuburan. Sehingga kuburan Rasul walaupun didatangi, karena mereka enggak yubashir, enggak bersentuhan langsung, tidak melihat secara langsung dengan mata, maka tidak menjadi wathan, tidak menjadi berhala. Sehingga yang dikatakan berhala itu sesuatu yang langsung disentuh, disaksikan di depan mata. Nah, wa tawabit, apa tawabit? Tawabit itu adalah sonadiq tudak fiha at-ta'am, ya, sonadiq seperti apa, kotak-kotak seperti itu yang diletakkan di situ makanan, sesajen mungkin, ya, sesajen-sesajen yang sering dipakai buat meletakkan makanan, ya, tempat sesajen. Waqad udhimatil fitnatu bil quburi bi ta'dhimiha wa ibadatiha, dan telah besar fitnah tentang kubur, ya, semakin membesar dengan mengagungkan dan mengibadahinya. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, kaifa antum idza labistum fitnatun labisatkum fitnatun yahrumu fihal kabir wa yuhramu fihal kabir wa yansha'u fihas saghir tajri 'alan nas yattakhidunaha sunnah idza ghayyirat qila ghayyirat sunnah intaha. Masya Allah, terjadi, ya, ucapan sahabat ini. Athar ini mauquf, adapun jika diriwayatkan secara marfu maka enggak sahih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, bagaimana kalian jika fitnah sudah menyelimuti kalian? Ya, yahrum, ya, yang bikin apa, pikun, orang yang sudah tua, dan yansha' fiha saghir, ya nasha'a, yang masih remaja, dewasa karena sebab itu, dewasa karena sebab fitnah, ya, menua karena fitnah, yang tuanya pikun, yang kecilnya tumbuh dengan fitnah, ya. Jadi dia dibesarkan dengan fitnah yang sudah menyebar tadi, sampai-sampai apa, tajri alan nas, berjalan di atas manusia, ya, fitnah tadi, perkara-perkara tadi, yattakhidunaha sunnah, sehingga mereka mengambilnya sebagai jalan hidup dan disangka adalah tuntunan Rasul. Idza ghujirat, tatkala dirubah apa yang sudah menjadi jalan hidup mereka, yang mereka yakini sebagai sunnah dalam agama, maka dikatakan ghujirat sunnah, ya, ini ajaran nenek moyang sudah diganti, ini ajaran yang sudah turun temurun mau dibuang, dan itu kenyataan dan terjadi apa yang mereka katakan. Ketika sekian banyak ritual, baik itu yang kita katakan bersih desa, yang kita katakan hajat laut, hajat bumi, ya, dan sekian banyak dari ritual-ritual di pemakaman, itu dilarang, kemudian pengen dirubah dengan cara yang sahih, maka akan muncul ucapan-ucapan di tengah masyarakat kita dengan mengatakan, ya, adat istiadat kita mau dibuang, adat istiadat kita mau diganti. Masya Allah. Ternyata kabar ini sudah disampaikan oleh para salafuna soleh. Jadi tidak usah, ya, kaget ketika orang berdakwah kepada sunnah akan dilakopi, digelari dengan gelar-gelar tadi. Wali khawfil fitnah naha Umaru radhiyallahu ta'ala anhu an tatabbu'i athari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sebab fitnah, khawatir, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjabat khalifah melarang kaum muslimin untuk mencari-cari athar, ya, bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya melarang kaum muslimin untuk mencari-cari peninggalan-peninggalan Nabi, ya, sendalnya atau pakaiannya atau kursinya atau tongkatnya atau yang sekian dari, ya, hal-hal yang saat itu disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Khawatir, dan terjadi sekarang. Sendal, ya, apalagi, nah, rambut, pedang, untuk tabarruk, sebagian orang yang tidak ngerti dengan tauhid dijadikan sebagai jimat. Masya Allah. Qala Ibnu Waddah rahimahullah, Ibnu Waddah ini punya kitab dan beliau namakan kitabnya Al-Bid'ah wa Nahyu Anha. Beliau menyatakan sami'tu Isa ibnu Yunus yaqulu amara Umar ibnu al-Khattab bi qat'i syajarah allati buyi'a tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam buyi'a tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sanadnya dari Isa bin Yunus. Di sini ada faedah. Isa bin Yunus ini mengambil Athar ini dari jalan Ibnu Aun. An Nafi' an Umar. Jadi dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Umar. Fahadha munqati'un. Dan jalan yang disebutkan ini munqati', terputus. Li'anna Nafi'an la yasma' min Umar, innama yasma' min Abdullah bin Umar. Nafi' ini maula, budak, itu enggak pernah mendengar satupun dari Umar bin Khattab, tapi dia mendengar dari anaknya Abdullah. Jadi jalan yang disebutkan oleh Ibnu Waddah dalam kitabnya Bidah wa Nahyu Anha munqati', dhaif. Beliau mengatakan Umar pernah memerintahkan para sahabat saat beliau menjadi khalifah untuk menebang pohon yang dipakai untuk membaiat para sahabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawahnya. Jadi pohon yang saat itu Nabi pakai untuk membaiat para sahabatnya ditebang. Dan baiat ini di bawah disebutkan kana dzalika fi sulhi al-Hudaybiyah. Terjadi saat sulh Hudaybiyah. Wa hiya asy-syajarah allati dzakaraha Allah Ta'ala fi suratil Fath, yaitu sebuah pohon yang Allah juga abadikan dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtash syajarah. Nah, syajarah yang dimaksud dalam surat Al-Fath ini sajarah yang dipakai membaiat para sahabat ketika sulh Hudaybiyah. Wa dzalika hina asya'an nasu. Yang demikian terjadi ketika manusia menyebarkan berita. Anna Utsman ibn Affan qatalathu Quraisyun. Bahwasanya Utsman telah dibunuh oleh orang Quraisy. Hina ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam safiran bainahu wa baina Quraisy. Ya, jadi beredar kabar Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi mengutusnya menjadi apa? Naam, safiran, sebagai apa? Utusan untuk menemui orang-orang Quraisy. Taib. Faqala la nabrahu hatta nunajizul qaum. Ya. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal bai'ah fakanat bai'atu ridwan 'alal maut. Wa kana al-mubayyi'una 1400. Thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annalladhi kana min amri Utsman batil. Wal kisah rawah al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min ashabis siyar wal Maghazi. Ta'liq bisa dirujuk ke sumbernya. Tapi athar ini munqati'. Kemudian dipotong atau ditebang. Kenapa? Karena manusia li anan nas kanu yadhabuna fayusalluna tahtaha fa khafa alaihimul fitnah. Karena di tempat itu manusia sering berkunjung salat. Sehingga Umar takut menjadi fitnah, dan ini ya ternyata perkara-perkara yang apa ya? Bahasa kita itu mistis-mistis, peninggalan-peninggalan itu diburu, tidak terjadi di zaman kita saja. Nah, ternyata di zaman itu pun sudah terjadi, ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memperingatkan umatnya, bahkan berdoa untuk kuburannya dijaga, jangan sampai dijadikan sebagai berhala. Baik, masya Allah. Dan ini fitnah yang terbesar. Wa qala al-Ma'rur Ibnu Suwaid, shallaitu ma'a Umar bin Khattab di tariqi Makkah salat subhi. Berkata Ma'rur Ibnu Suwaid, aku pernah salat bersama Umar di jalan Makkah salat subuh. Tsumma ra'an-nasu yadhhabuna madhahib. Ya, kemudian Ra'an Nasa, ya, Umar atau Ma'rur yang melihat. Kemudian beliau melihat manusia pergi berkelompok-kelompok. Faqala aina yadhhabu haula. Kemudian Umar berkata, kemana mereka pergi? Faqila, kemudian dikatakan, ya Amirul Mukminin, masjidun shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fahum yusalluna fi. Mereka pergi ke masjid yang di situ Rasul pernah salat dan mereka salat di situ. Faqala innama halaka man kana qablakum bi mithli hadza. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu sebelum kalian itu seperti ini. Yang dicari bukan sunnahnya, tapi yang dicari peninggalan-peninggalannya, bertuah, benda-benda bertuah, kata mereka. Ini tempat-tempat keramat, ini pernah dikunjungi, ini pernah dipegang, ini pernah dipakai, ini pernah disinggahi. Yang dicari itu seperti itu, bukan sunnah-sunnahnya, dan itu yang terjadi di masa kita. Mereka lebih senang mengunjungi tempat-tempat yang mereka anggap suci, mereka anggap keramat, mereka anggap bertuah, barokah, dibanding mempelajari sunnah. Ya, ternyata semenjak dulu, ya, kanu yattabi'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'is wa bi'a. Dan kanu, mereka dulu yattabi'una athara anbiya'ihim, orang-orang sebelum, ya, kaum muslimin pada zaman sahabat, mencari-cari, ya, apa, peninggalan-peninggalan, prasasti-prasasti, ya, yang bertuah, kemudian mereka jadikan sebagai gereja-gereja dan kuil-kuil. Dan kalau kita lihat gereja-gereja sebagian tempat dibangun di atas mimpi-mimpi mereka. Di sini keluar sinar, di sini keluar sekian, di sini dulu sekian, dibangunlah di situ apa, tempat ibadah. Faman adrakatu shalah fi hadhil masajid falyusalli wa man la falyamdi wa la yata'amadha. Maka kata beliau, barang siapa yang mendapati salat di tempat yang pernah disinggahi oleh Rasul ini, silahkan salat. Ya. Dan barang siapa yang tidak bertepatan dengan waktu sholat, ya berlalu saja, jangan bersengaja untuk mendatanginya, sholat di situ, kemudian menduga-duga ada barokah. Padahal yang ada barokahnya sudah disebutkan, tidak boleh kaum muslimin safar untuk melakukan ibadah kecuali di tiga masjid, ya, Masjid Nabawi, ya, Masjid Haram, dan Masjid Quba, ya, atau nanti dirujuk di hadisnya. Di situ boleh seseorang untuk, ya, apa namanya, bersengaja safar. Kalau tidak, selain daripada itu tidak boleh. Ya, sehingga, ya, apa, itikaf yang disunahkan itu itikaf di masjid-masjid kaum yang tidak mengharuskan safar, perjalanan. Adapun ketika kita mau i'tikaf kemudian harus mengadakan safar, perjalanan, maka ini sebagian para ulama menyebutkan, ya, tidak disyariatkan atau tidak boleh. I'tikaf saja di masjid-masjid terdekat, ya, karena keutamaan masjid, ya, secara umum sama, kecuali tiga masjid yang nanti insyaallah juga akan disebutkan di kitab kita ini. Taib, itu, ya, sedikit dari faedah yang berkaitan dengan bab yang ke-20 ini. dan kita cukupkan sampai ucapan penulis. Ini kita sebutkan ta'liq yang dinukilkan itu dari Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf jilid 2 halaman yang ke-376 dan Ibnu Waddah fil Bidah wa Nahyu Anha, sahih ya. Jadi athar yang disebutkan ini sahih dari Ma'rur. Kalau yang di atas tadi itu ada ta'liq Nafi' dari Umar dan itu munqati'. Tayyib Allahu taala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.